Ummati, akan datang pada umatku ini satu keadaan nantinya. Kama ata'ala Bani Israel, sebagaimana apa yang telah datang kepada Bani Israel. Kondisi hadwan na'li bin na'l, persis antara sendal dengan sendal. Sendal barakallahu'alaikum, kiri kanan ini sama. Paham barakallahu'alaikum? Sama besarnya, biasanya warnanya juga, modelnya, bentuknya, cuma ya bedanya kiri dan kanan. Barakallahu fikum. Kalau mau diklopkan ya apa sama. Barakallahu fikum. Persis. Hatta in kana fihim man ata ummuhu alaniatan, sampai seandainya di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang mendatangi ibunya dengan terang-terangan, yakni berzina dengan ibunya terang-terangan. Lakana fi ummati man yasna'u dhalik, niscaya akan ada di umatku orang yang melakukan hal yang sama, menzinahi ibunya sendiri. Wa inna bani Israil aftarakat ala thintaini wa sab'ina millah, dan Bani Israil telah berselisih, telah berkelompok, berpecah belah sampai 72 golongan. Wa sataftariku ummati ala 73 millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millata wahidah, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, dan semua kelompok akan mengatakan kitalah yang satu itu. Tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan siapapun yang mau ngaku dengan pengakuan dialah yang satu itu. Tapi Rasulullah SAW memberikan apa? Berikan qaid. Siapa yang satu itu? Karena semua mungkin boleh jadi ngaku dialah yang satu itu. Tapi Rasulullah SAW memberikan keterangan yang satu itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Jadi orang-orang tidak bisa ngaku-ngaku, oh kami yang satu itu, tidak bisa. Benar tidak dia sesuai dengan apa yang ada padanya atau ada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya? Tidak menambah dan tidak mengurangi, hanya mengikut. Barakallahu fikum. Kalau dia orangnya yang dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi, dia tidak akan melakukan praktek-praktek kesyirikan, tidak akan melakukan praktek-praktek kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ma'ana alaihi al-yawmah wa ashabi, yakni betul-betul klop sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarihu hafizahullah, hadha al-hadithu fihi fawaida 'azima. Fawaida 'azima. Hadha al-hadith, hadis ini padanya faedah yang sangat besar. Fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara an wuqu'i at-tashabbuhi bil yahudi wan nasara. Di hadis ini ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan menyamai dan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi, dalam masalah keyakinan mungkin, dalam masalah tab ibadah mungkin, ada dalam masalah muamalah mungkin, ada masalah adab dan adat mungkin. Barakallahu fikum. Wa qad nuhina 'an at-tashabbuhi bihim, sementara kita telah dilarang untuk menyerupai mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Barakallahu fikum. Jangan pernah menyerupai mereka. Pergaulan, gaya bicara, akhlak. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadzal hadits aqallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrimut tashabbuhi bihim. Berkata Syekh Islam Taimiyah, wa hadzal hadis, hadis ini aqallu ahwalihi. Aqallu ahwalihi, kondisi paling sedikitnya adalah haramnya menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutasyabbih bihim. Walaupun zahir hadis ini adalah kafirnya orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena coba lihat lafadznya, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Artinya, siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia kafir. Itu zahir dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa aqallu ahwalihi, paling minimnya kondisi orang yang menyerupai orang-orang Yahudi dan orang Nasara adalah dia melakukan perkara haram. Wadhalika anna man tashabbaha bihim fi adh-dhahir fa hadha dalilun ala annahu yuhibbuhum bil batin. Anna man tashabbaha bihim, bahwa siapa yang menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani fi adh-dhahir, dalam bentuk zahir penampakan, fa hadha dalilun ala annahu yuhibbuhum bil batin, maka ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka mencintainya dalam batinnya. Barakallahu fiikum. Tidakkah seseorang ketika dia gandrung, cenderung dengan seseorang atau sesuatu, maka dia akan berusaha. Tapi minimal ada sesuatu yang pada dirinya sama dengan apa yang dia gandrungi tadi, yang dia cintai. Akan ada. Coba perhatikan. Orang yang suka, barakallahu fikum, para pemain bola misalnya, barakallahu fikum, dia akan memasang stiker-stiker barakallahu fikum klub-klub bola minimal di motornya kah, atau dia mungkin beli baju bola. Dia kagum dengan orang-orang yang dianggap hebat, nomor satu, barakallahu fikum. Atau artis-artis, dia akan cenderung, atau mungkin di zaman sekarang ini ikut dia di Twitternya, ikut di Facebooknya, ada yakni barakallahu fikum, ada kecenderungan. Subhanallah. Atau yang lainnya. Intinya begini, siapa yang barakallahu fikum mencintai satu kaum, maka dia akan berusaha untuk menyerupai secara zahir. Dan siapa yang menyerupai secara zahir, maka akan ada di dalam batinnya cinta itu, kecenderungan itu. Barakallahu fikum. Law kana yubghiduhum fil batin lama tashabbaha bihim. Barakallahu fikum. Karena seandainya dia tidak senang atau benci secara batin, maka dia sama sekali tidak akan mau menyamainya secara zahir. Dia akan benci, dia tidak akan senang. Barakallahu fikum. Fala yajuzu tashabbuh bil kuffar wa bi ibadatihim wa dinihim, maka tidak boleh kita menyerupai orang kafir dalam ibadah-ibadahnya, agamanya, wala fi adatihim wa taqalidihim, dan juga tidak boleh pada adat istiadatnya, kebiasaannya. Li'annal muslimin a'azzul umami, karena kaum muslimin adalah umat yang paling mulia, payam bagi alaihim al-i'tizaz bi dinihim, maka hendaknya kaum muslimin merasa bangga dengan agamanya. Barakallahu fikum. Fala yataqalladuna ahadan illa ahlal khairi wad-dini was-salahi minal muslimin. Fala yuqalliduna, Fala yuqalliduna, maka seorang muslim tidak boleh mengikuti, tidak boleh cenderung kepada seorang pun kecuali pada orang-orang yang baik dalam agamanya, orang saleh dari kalangan kaum muslimin. Taib, kepada ulama. Wala yuqalliduna ahla dhalali wal kufri wal ilhad, dan jangan pernah dia mengikuti ahlu dhalal, orang-orang sesat, orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang. Baliyatarfa'una an dhalika, bahkan dia mestinya lebih tinggi dari itu. Wa yastaqilluna bi syakhsiyatihim wa in kana ba'du man yatashabbahuna bil kufari yuridu zuqa'a ar-ruqi wal kamal fa yara annahum muqaddimuna fil janibil hadari al-hadari wa tashabbuh bihim fi za'mihim ruqi wa huwa fi haqiqatihi dhalal. Wa in kana ba'du man yatashabbahuna bil kufar, walaupun sebagian orang yang menyerupai orang kafir, yuridu ar-ruqi, dia pengen tinggi, pengen maju, wal kamal, katanya lebih sempurna, barakallahu fikum, lebih modern, fayara'an lahum mutaqaddimuna fil janibil hawari, barakallahu fikum. Ketika mereka mencoba menyamai orang-orang kafir, mereka menganggap dirinya bahwa dia telah maju dalam kemodernan sekarang, kemajuan. Barakallahu fikum. Nah, seperti misalnya perempuan-perempuan, mereka membuka aurat, menyamai perempuan-perempuan kafarah, perempuan-perempuan yang tak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya dengan menampakkan dan mempertontonkan aurat itu adalah kemodernan, kemajuan, peningkatan dalam sangkaan mereka. Itu adalah kemajuan. Wa huwa fi haqiqatihi dhalal, pada hakikatnya itu semuanya adalah kesesatan. Faqad qala Umar al-Khattab telah mengatakan, nahnu ummah. Umar mengatakan, kita inilah umat, a'azzanallahu bil Islam, kita ini adalah umat yang Allah telah muliakan, tinggikan dengan Islam. Famahma ibtaghayna al-izzata bighairihi adallana Allah, maka kapan-kapan kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah SWT akan menghinakan kita. Jadi, Islam ini agung, mulia, tinggi. Siapa yang mengikutinya, maka dia mulia, agung, dan tinggi pula. Dan siapa yang mencoba mencari kemuliaan, keagungan, dan ketinggian selain dari Islam, maka Allah SWT akan menghinakannya, merendahkannya. Wakad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tashabbuha sayakunu hadwan na'l bin na'l. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa at-tashabbuh, muslimin yang menyerupai orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasara, ucapan beliau hadwan na'l bin na'l, yakni la yutraku syai'un min af'alihim illa wa yaf'aluhu tayyib al-mutashabbih bihim. Yani la yutraku syai'un min af'alihim, tidak ada satupun amalan orang-orang Yahudi dan amalan orang Nasara kecuali dia pun melakukannya, kalau memang dia menyerupai. Hatta yusbih mithlahum kama yushbihun na'lun na'la al-akhar sawa'un bisawa. Jadi, dia akan menyamai, barakallahu bikum, sama persis, sama sepertinya antara satu sendal dengan sendal yang lain, antara kiri dan kanan, kan sama persis. Barakallahu bikum. Orang pakai sendal nomor 20 misalnya, kelas, yang kanan 20, yang kiri juga 20. Warna hijau mungkin ya, semuanya hijau. Barakallahu bikum. Model ya sama. Barakallahu bikum. Antara kiri dan kanan. Cuma bedanya saja ini antara cuma kiri dengan kanan, cuma itu bedanya. Subhanallah. Kalau kita kelopkan begini, tek, antara telapak dengan telapak, sudah persis. Sama. Tapi yang membedakan adalah yang mencontoh dan yang dicontoh. Di situ letak perbedaan. Yang mencontoh dan yang dicontoh. Fayuqalliduhum wa yatashabbah bihim fi kulli syai. Orang-orang muslim ini yang menyerupai orang-orang kafir di semua sisi. Wa ma yajri fi waqtinal hadir yashhadu lidzalik. Dan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad asbaha taqlidul kufari wa tashabbuh bihim muntashiran hatta fil umuri tabihati wal hakira. Maka jadilah kaum muslimin betul-betul menyerupai orang kafir. Tersebar di mana-mana sampai perkara-perkara yang tafih al-hakir, satu yang receh, remeh. Fayattakhidunaha 'ala annaha min ar-ruqi wa at-taqaddum. Mereka melakukannya dengan istilah-istilah, misalnya istilah-istilah orang-orang kafir. Itu juga dipakai. Barakallahu fikum. Dikiranya kalau sudah begitu sudah maju, sudah modern. Baik. Wa hum ya'lamuna annaha tafihah wa haqirah, la li syai'in illa li anna al-kuffar yaf'alunaha. Mereka sangat tahu, kaum muslimin sebenarnya tahu bahwa itu rendah hina. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu, cuma karena orang kafir melakukannya, dia pun melakukannya. Barakallahu fikum. Coba lihat, begitu malam tahun baru, barakallahu fikum. Baik, orang-orang yang ada di toko-toko penjual-penjual apa macam-macam pakai topi merah ini. Barakallahu fikum. Yang merupakan ciri khasnya orang-orang kufar. Baik, malam-malam pakai trompet. Tahun baru, kemudian petasan, subhanallah. Fahada misdaku qawlihi hadwan na'li bin na'l. Inilah kecocokan dari apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadwan na'li bin na'l, sama persis antara sendal ini dan sendal itu, persisan. Fafi hadithin hatta law dakhalu juhra babbin tabatumuhum. Di riwayat yang lain, seandainya mereka orang-orang Yahudi Nasara masuk ke lubang biawak, lubang bab, niscaya kalian pun akan mengikuti mereka. Balhuna kama huwa ashaddu min dhalik. Bahkan di sana ada yang lebih buruk dan lebih jelek dari itu. Wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam, in kana minhum man ata ummahu alaniatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Seandainya di zaman dahulu, di zamannya orang-orang Yahudi Nasara, ada orang-orang yang mendatangi atau menzinai ibunya sendiri, maka di dalam umatku ini, pada umatku itu akan ada juga orang yang melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Baik. Nikah sedarah. Baik, menikahi ibunya sendiri, menikahi saudara perempuannya. Subhanallah. Nah, di umat ini kan ada. Terkadang kita dapat berita seorang laki-laki menikahi adik perempuannya sendiri. Subhanallah. Wattashabbuhu bil kuffar fi waqtina al-hadir ala misra'aihi wa rubbama yablughu ila al-hadd al-dik alladhi dhakarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini, di zaman sekarang ini, orang-orang menyerupai orang kafir ala misra'aihi, seluas-luasnya, selebar-lebarnya, di semua sisi-sisi kehidupan. Barakallahu fikum. warbama ya bulugu ilal haddi alladhi dzakarahu ar-rasul, bahkan boleh jadi sampai ke derajat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana zina muharraman wa huwa min ashaddil kaba'ir, kalau perbuatan zina itu dikatakan haram dan termasuk dosa yang paling besar. Taib. Wa qad qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah telah mengatakan wa la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, sungguhnya itulah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Fa kaifa idza kana hadza fi dzati mahramin, berzina dengan perempuan lain sudah dikatakan haram, fahisyah, perbuatan keji. Lah terus bagaimana kalau orang berzina dengan mahramnya sendiri, ibunya sendiri, bibinya sendiri, anaknya sendiri? Fahu asyad, lebih keji lagi. Wa kaifa idza kana bil um, terus bagaimana kalau dia berzina dengan ibunya sendiri, lebih keji lagi. Fahu asyad wa asna. Walakin saya belum tashabbuh wa taqlidil kufar li darajatin, akan tetap umat ini menyerupai orang-orang kafir sampai ke derajat seperti itu. Yakni in kana fihim man yazni bi ummihi alaniatan, kalau pada orang-orang ahlul kitab dulu seorang berzina dengan ibunya terang-terangan, fasayakunu fi hadhil ummah man yazni bi ummihi, maka di umatku ini pun tetap akan ada orang yang berzina dengan ibunya. Wa hadza tahdhirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi alla nansaqa wara'at tashabbuhi bil kuffar. Baik, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jangan berlari. Baik, barakallahu fikum, mengejar di belakang apa? Tashabbuh dengan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.